Hai, para sahabat-sahabatku SNP-SNP Indonesia dan juga pasukan YO. Like dan komen videoku ya. Jangan download video dan MP3. Dan jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekod Surabaya. Matur sembah nuwun. Aku akan pulang. Jangan dengarkan gosip murahan tentang aku. Berjanjilah sayang untuk selalu setia, meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis meratapi aku. Bersabarlah sayang, aku akan